Berikanlah kasih seruan hatiku, selalu saja ingat kepadamu. Dengarkanlah kasih bisikan rinduku, tiada tertahan memanggil namamu. Ku pejamkan mata ini, namun hanya bayanganmu yang ada di hati. Dengarkanlah kasih seruan hatiku, mata hatiku tak pernah berubah. Demi Tuhan kasih ku cinta padamu, walau apapun yang nanti terjadi. Satu yang ku berita, semoga saja yang kau cinta diriku seorang. Aku ingin malam cepat berganti pagi, biar ku cepat sebab ku tahu pasti hanyalah dirimu yang mampu menghapus seluruh rinduku. Setiap langkah kasih, aku pun berdoa untuk dirimu dan kebahagiaanmu. Seandainya ku terjaga dari tidur dan mimpiku, ku ingin kau ada. Aku pun berdoa untuk dirimu dan kebahagiaanmu. Seandainya ku terjaga dari tidur dan mimpiku, ku ingin kau ada.